الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. فالحمد لله إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى نواصل درسنا، akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Daruratul Ihtimam Bisunan Nabawiyah. Daruratnya perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi. Urgensi membandingkan atau berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Kita sampai pada ucapan penulis rahimahullah halaman ke-11, bahwasanya termasuk perkara yang paling berhak untuk diperhatikan seorang muslim dan paling utama untuk diluangkan waktu-waktunya padanya adalah al-amalud da'ub, amalan yang berkesinambungan, yang kontinu terus-menerus dan ia biasakan, ala iktifai atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ia terus mengikuti jejak-jejak peninggalan Nabi alaihi wasallam, wa tajdidha fi hayati al-yawmiyah, dan membentuknya pada kehidupannya sehari-hari semampunya dari kemampuan yang ia miliki. Kenapa demikian? Kata Syekh Rahimah Ta'ala, beliau mengatakan, dzalika bi anna ghayatal mu'min tahsilul hidayatil musilah ila daris sa'adah. Dikarenakan tujuan puncak, tujuan utama seorang mukmin adalah mendapatkan hidayah, yang mana hidayah tersebut akan menghantarkan al-musilah ila daris sa'adah, kepada negeri penuh kebahagiaan, jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan darain dalam dua kehidupan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, la sa'adah wa la falah illa biha, tidak akan seorang mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dan keberhasilan kecuali dengan hidayah tersebut. Maka sudah semestinya seorang mukmin untuk berusaha maksimal mencari dan mengusahakan hidayah tersebut, karena hidayah tersebutlah yang akan mengantarkannya biiznillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada negeri kebahagiaan. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian mentaatinya, mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah tersebut, niscaya kalian akan dapat petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah yang senantiasa kita minta, ihdina siratal mustaqim, berikan kami hidayah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim, di setiap rakaat-rakaat dalam salat-salat kita. Akan tetapi bukan hanya doa dan permintaan tanpa usaha dan sebab yang kita jalani, namun setelah kita berdoa, bersandar dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun kemudian menempuh sebab-sebabnya. Apa usaha dan upaya kita untuk mendapatkan hidayah yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang kita minta hidayah dan petunjuk Allah untuk kita mendapatkan siratal mustaqim tersebut. Allah sebutkan di ayat ini, wa in tuti'uhu tahtadi, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika apabila kalian mau mentaatinya, mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya mendapatkan hidayah kepada siratul mustaqim, di samping itu hidayah taufik semata Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dan kita diminta untuk berdoa dan memohon senantiasa setiap saat. Paling tidaknya dalam setiap rakaat salat kita terus minta ihdinash shiratal mustaqim kepada yang memilikinya, kepada yang menguasainya, kepada yang akan menakdirkannya pada hamba-hambanya. Minta kepada Allah. Kemudian setelah itu sebagaimana dalam ayat yang lain di sini, wa in tuti'u tahtadu, jika kalian mau mentaatinya, mentaati Rasul, kalian akan dapati hidayah tadi. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu akan Allah berikan biiznillah jika kita melakukan sebabnya. In tuti'uhu, jika kalian mentaatinya. Mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain doa dan memohon dan meminta, kita mentaati Nabi alaihi salatu wasallam, meneladani Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak belajar dan mempelajari sunnah-sunnah ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Setelah kita tahu dan mengilmui tentang sunnah Nabi, maka kita pun menaatinya, mengikutinya, mengamalkan dan mendakwakannya semampu kita. Dengan itu Allah janjikan tahtadu, kalian akan dapatkan hidayah, kalian akan dapatkan petunjuk tersebut. Nasallallahu ya jalana minhum. Kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Wa qala, demikian pula di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dia, ittiba, meneladani, teladanilah Nabi alaihi wasallam. Ini fi'il amr, fi'il perintah, kata perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita semua. Wattabi'uhu, kalau tadi dengan bentuk jawab syart, in tuti'uhu, syaratnya jika kalian mentaati Nabi, tahtadu, kalian akan dapatkan hidayah yang kita minta, ihdinash shiratal mustaqim tadi. Dan di ayat yang lain dengan bentuk perintah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia, ittiba'lah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, teladani Nabi alaihi salatu wasallam, la'allakum tahtadun, semoga kalian akan mendapatkan hidayah, mendapat petunjuk. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, adanya suri tauladan yang baik pada diri Nabi alaihi wasallam untuk kalian. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengharap Allah, berjumpa dengan Allah dan hari akhir, mengharapkan selamat, bahagia ketika berjumpa dan dipanggil oleh Allah ketika dibangkitkan di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsiran, dan dia mau mengingat Allah dengan banyak. Maka kita lihat keterangan para ulama tafsir karena mereka ahlinya. Wa hadhil ayat, ayat ini, ayat di atas, kama qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir termasuk salah seorang mufassirin dari kalangan Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Dan mereka para ulama sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk taklid A ikut A, A sampai Z mengikuti seorang tokoh tertentu. La. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah tidak pernah mengajarkan taklid. Sebagaimana pernah kita sebut, Imam Syafi'i mengatakan, in khalafa qawli qawla Rasulillah fakhudhu bi qawli Rasulillah wadribu qawli ardhul haid. Kata Imam Syafi'i, apabila fatwaku, ucapanku menyelisih sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka ambil sabda Rasul, ambil hadis Rasul. Ini pesan Imam Syafi'i. Mana yang didahulukan, kata Imam Syafi'i? Ambil sabda Rasul alaihi salatu wassalam. dan buang fatwaku ke tembok jika ucapanku atau fatwaku menyelisih sabda Rasulullah. Itu pesan Imam Syafi'i. Maka jika ada dari kalangan Syafi'i ya pengikut yang mengaku mengikuti Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, mengambil fatwa beliau yang ternyata misalnya keliru dan mengambil dan meninggalkan hadis Rasulullah SAW, hakikatnya dia sendiri menyelisih dan tidak memegang pesan wasiat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Begitu pula imam yang lain berpesan. Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala berkata, "Man radda haditsan wa huwa ya'lamu sahih." Barang siapa menolak sebuah hadis Nabi, "Wa huwa ya'lamu annahu sahih," padahal dia tahu hadisnya Nabi itu sahih, "fahuwa 'ala syafah halakah." Maka berarti dia berada di tepi jurang kebinasaan. Ini Imam Ahmad. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Innama nahnu bashar," kami hanya manusia, kata Imam Malik rahimahullah, "nukhti wa nusib," kami bisa benar bisa salah, "wa kullu qawlin yuqad wa yurad," tiap ucapan orang bisa diambil dan bisa dibuang, diambil kalau benar, dibuang kalau salah, "illa qawlu sahibi hadzal qabr," kecuali ucapan atau sabda pemilik kubur ini. Dan beliau mengisyaratkan ke makam Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Imam Malik, imamnya Darul Hijrah, mengajar di Masjid Nabawi. Ya. Maka hanya ucapan Rasul yang kita katakan sami'na wa ata'na. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kembali ke ayat ini, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW untuk kalian. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, salah seorang ulama ahli tafsir kalangan Syafi'iyah, Ibn Kathir mengatakan dalam tafsirnya, "Aslun hadil ayah," tentang ayat ini, "aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat ini merupakan pokok besar, prinsip agung di dalam meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapan beliau, sabda beliau, perbuatan, gerak-gerik dan perbuatan beliau maupun keadaan-keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan meskipun kita sebenarnya sering kita sebutkan tidak akan bisa menyamai dan sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, jangankan beliau menyamai sahabat Nabi pun kita tidak bisa, namun kita memang dituntut dan dituntunkan untuk mencontoh dan meneladani mereka sekuat kita, semampu kita. Mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam, meneladani para sahabat khususnya ijma' mereka, ya, kita ikuti jalan mereka. Maka ayat ini salah satu di antara ayat yang Ibnu Katsir mengatakan salah satu ya pokok dasar dalam dalil yang agung, prinsip agung dalam meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, di setiap sabda beliau, perbuatan beliau, keadaan-keadaan beliau, kondisi-kondisi beliau. "Wa hadhil uswah innama yaslukuha wa yuwaffiqu laha man kana yarjullah wal yawmal akhir." Masih dari ucapan Ali Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan, "Wa hadhil uswah," dan sikap meneladani Nabi alaihi wasallam ini, "innama yaslukuha," hanya akan ditempuh dan diberi taufik untuk bisa menempuhnya, yaitu siapa? "Man kana yarjullah wal yawmal akhir," orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, tentunya yakin akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Demikian pula hari akhir, mengimani hari akhir, mengimani ada kehidupan setelah mati, yakin akan adanya pertanggungjawaban masing-masing kita di hari akhir. Kenapa orang-orang ini yang Tapi disebutkan akan diharapkan mengambil contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma ma'ahu minal iman wa khaufillah wa raja'i thawabihi wa khaufi iqabihi yahussu 'ala at-ta'assi bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Kata beliau, dikarenakan apa yang ada pada orang tadi, apa yang ada padanya berupa iman, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada Rasul dan kitabnya, wa khaufillah, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa raja'i thawabi, mengharap pahala dari Allah, balasan dan ganjaran dari Allah, wa khaufi iqabi, dan takut akan siksa dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Yahustuhu, inilah yang akan mendorongnya, yang akan menghasungnya, alat ta'assi bil Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang yakin Allah subhanahu wa ta'ala ada, dan Allah maha melihat, maha mendengar, dan Allah akan mematikan dan menghidupkan serta membangkitkan kita. Kemudian Allah akan meminta pertanggungjawaban kita masing-masingnya. Begitu pula seorang yang yakin akan adanya hari akhir, ya, akan ada hari kiamat, hari berakhirnya dunia ini akan fana. Kemudian setelah itu, ya, bahkan sebelum itu ada alam barzakh, alam kubur. Begitu pula nanti akan ada, yaitu yaumul hisab, hari penghisaban. Dia yakin dan mengimani hari akhir, dan tahu akan adanya perjumpaan hari akhir, maka dia pun mengharapkan balasan baik dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun terdorong untuk beramal saleh, dan dia pun takut akan siksa dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan berusaha untuk menghindari larangan-larangan. Lalu mana contohnya? Siapa contohnya yang mencontohkan kepadanya amal-amal baik dan amal-amal saleh? Dan siapa yang mengingatkan dan menjelaskan keharaman-keharaman yang Allah larang, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ini mendorongnya untuk dia mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya, ya, terhadap Allah dan terhadap hari akhir. Ya. Karena iman kepada Allah, konsekuensinya mengimani utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan betapa banyak orang, sebagian pihak telah banyak bermunculan sebagaimana kita singgung. Orang mengaku Nabi, sekian banyak, dan terbongkar kepalsuannya dan kedustaannya. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, penutup para Nabi, telah datang sebelumnya, Nabi-Nabi sebelumnya, datang dengan mukjizahnya, dan sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan beliau Nabi, tanda-tanda kenabian. Dan beliau pun membawa tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, tadi, sehingga menunjukkan kebenarannya, kebenaran apa yang didakwahkannya, kebenaran bahwasanya beliau sebagai utusan Allah, yang tentunya juga menunjukkan yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala, larangannya, perintahnya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka erat kaitannya. Oleh karena itu rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatain, dan tidak terpisah antara syahadat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Terkait. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Itu dalam Al-Quran. Berarti kalau siapa mau taat kepada Allah, taat Rasul alaihi salatu wassalam. Maka iman seorang kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada firmannya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, mendorong dia untuk meneladani, mengikuti putusannya subhanahu wa ta'ala. Karena seorang utusan tidaklah membuat ajaran sendiri. Seorang utusan adalah membawa, menyampaikan risalah, pesan dari yang mengutusnya. Rasul maknanya mursalun min indillah. Rasulullah mursalun min indillah. Yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muballigh anillah, yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan, dan beliau bukan hanya memerintahkan, menyuruh umat ataupun manusia untuk menjalankan pesan-pesan dan perintah beliau saja, tapi beliau pun terkenal dan menjadi orang pertama yang melaksanakan perintah tersebut. Rasul menyampaikan pesan Allah untuk ibadah ini dan itu. Rasul bukan hanya memerintahkannya dan tidak melakukannya, namun Rasul menjadi orang yang pertama mempraktekannya dan melakukannya. Fanasallallahu taufiq. Maka imanu billah wal iman bil yaumil akhir semestinya mendorong seorang untuk mentaati, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin tentunya. Bagaimana bisa meneladani Rasul? Bagaimana bisa mengamalkan amalan Rasul kalau tidak kita mengetahui apa amalan Rasul, apa ajaran Rasul, apa prinsip Rasul alaihi wasallam? Maka tentunya dengan mempelajarinya. Wa syaraful mu'min, kata beliau selanjutnya, Syekh mengatakan, wa syaraful mu'min wa manzilatuhu innama tuqasu bittiba'ihi. Kemuliaan seorang mukmin dan kedudukan seorang mukmin, seberapa derajat kedudukannya di sisi Allah dan demikian dalam syariat, seberapa mulianya dan seberapa kedudukannya, innama tuqasu bittiba'ihi, hanyalah dikiaskan, dilihat, dinilai dengan seberapa ittiba' dia, seberapa sikap dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakullama kana taharrihi lisunnati akthar kana bidarajatil ula ahaq wa ajjar. Maka setiap usahanya dia mengikuti sunnah, upaya dia, usaha dia mengikuti sunnah lebih banyak, lebih sungguh-sungguh, maka dia pun lebih berhak dan lebih pantas mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Maka demikian, semakin seorang dekat, mendekati, memegangi, mengamalkan, mendakwahkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan semakin mulia dan semakin tinggi kedudukannya. Semakin ia jauh dari sunnah Nabi, tidak melaksanakan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, semakin jauh pula dia dari derajat yang mulia. Walidha kana al-ulama as-sabiqun min as-salaf as-salih yaj'alun mi'yara man yu'khadhu anhu al-ilm wa huwa ashrafu ma'khudh tamassukuhu bis-sunnah. Oleh karenanya adalah dahulu para ulama sabiqun yang telah mendahului kita, min as-salaf as-salih, dari para pendahulu yang saleh, mereka para ulama terdahulu sudah mendahului kita. Yaj'aluna mi'yara man yu'khadhu anhu al-ilm. Mereka jadikan tolak ukur, mi'yar, barometer, tolak ukur mereka dari orang yang akan mereka ambil ilmunya, yang mereka nilai dari orang yang akan mereka ambil ilmunya. Wa huwa asyrafu ma'khudh, dan itu adalah sebaik-baik yang diambil, semulia-mulia yang diambil. Apa itu? Ilmu. Seorang mau mengambil mungkin mencari hartanya, meminta apa keduniaannya, mencari ini, mencari itu. Di antara sebaik-baik perkara yang dicari dan diambil adalah ilmu. Ilmu. Dan ketika mereka mau mengambil ilmu ini dari seseorang, mi'yar, tolak ukur yang mereka pakai, yang mereka gunakan, ya, ketika mereka tidak mengambil ilmu dari seseorang, adalah tamassukuhu bis-sunnah. Ini khabarnya, tamassukuhu bis-sunnah, berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Seberapa ia berpegang teguh dan mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kama qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ulama alul hadis masyhur min rijalil Bukhari, termasuk dari para perawi sahih Bukhari. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah pernah berkata, kanu, menceritakan para ulama terdahulu di masa beliau, bahkan sebelumnya, Sejak dulu para ulama, kata Ibrahim An-Nakhai, idza atau ar-rajula, jika mereka mendatangi seseorang, seorang guru, seorang tokoh agama, ya'khuduna anul ilm, yang mereka akan ambil ilmunya, nadharu ila salatihi, pertama mereka melihat salatnya, nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi, dan kepada ajarannya, pertama sunnahnya, yang kedua apa yang ia ajarkan, bagaimana prinsip dan ajarannya, sunnahnya, wa ila hayatihi, dan kepada penampilannya atau bentuknya, berpakaiannya seperti apa, syar'i atau tidak, mungkin sholatnya bagus tapi ajarannya anda ternyata ilmunya tidak, mungkin sholatnya bagus ajarannya bagus ternyata ya pakaiannya bukan pakaian takwa, ataupun pakaian yang bahkan melanggar syariat, pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian yang yukrimul muru'ah, menjatuhkan muru'ah, kehormatannya. Maka mereka lihat tiga ini. Tsumma ya'khuduna anhu. Kemudian setelah itu mereka baru mengambil ilmu darinya. Ini Ibrahim An-Nakhai. Di zaman dulu selektif mereka mengambil ilmu. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah salah seorang tabi'in yang mulia, kunna na'ti ar-rajula lina'khudha anhu, kami dahulu mendatangi seseorang untuk kami mengambil ilmu darinya. Fananzuru idza shalla, maka kami pun melihatnya ketika ia salat. Salat sunnah kami lihat. Fa in ahsanaha jalasna ilaih, ketika ia baik dalam sholatnya, kami duduk kepadanya, menimba ilmu, mempelajarinya. Wakulna, ini salah satu tolak ukur. Bukan itu saja ya, namun ini salah satunya tadi dalam bab sholat sebenarnya tadi. Kulna, dan kami berkata, huwa li ghairiha ahsan, dia pada perkara lain selain sholat, insya Allah pun baik. Sholatnya baik, insya Allah dalam hal yang lain baik. Ini husnudzon mereka. Wa in asaaha kumna anhu, namun jika dia jelek dalam sholatnya, kumna anhu, kami pun berdiri darinya, kami tinggalkan dia. Wa qulna, dan kami berkata, huwa li ghairiha aswa, dia pasti dalam bab selainnya lebih jelek. Sholatnya saja jelek, padahal sholat adalah imaduddin, tiangnya agama, apalagi dalam hal selainnya. Maka mereka tidak mengambil ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena ilmu sholat sebenarnya kita sebutkan, fikih sholat, di antara fikih ibadah yang sekian banyak, itu yang dibahas pertama kali. Dan itu rukun Islam yang pertama setelah syahadatain. Artinya rukun Islam kedua. Namun setelah syahadatain dia yang pertama disebut. Dan setelah seorang masuk Islam, apa perintah Rasul AS kepada Mu'adz bin Jabal? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Ya Mu'adz, jadikanlah dakwah pertamamu. Apa? Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Syahadatain. Ajak mereka untuk bersaksi Allah satu-satunya sesembahan, dan bahwasanya aku memang adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in hum ata'u laka bidzalik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, maka apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa a'limhum, maka beritahukan kepada mereka, annallaha qad faradha 'alaihim khamsa salawat. Kalau Allah telah mewajibkan mereka salat 5 waktu, fi kulli yawmin wa lailah, sehari semalam. Itu perintah pertama. Setelah syahadat, orang masuk Islam, syahadat, kalau mereka sudah bersyahadat, perintahnya adalah sholat 5 waktu. Ini pertama. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi, imaduddin as-salat amududdin atau imaduddin wa amuduhu as-salat, dan tiangnya agama adalah salat. Maka para ulama memperhatikan perkara ini. Kalau dia dalam bab sholat saja belum benar, bagaimana dalam fikih yang lain? Kitabun nikah, kitabul waqaf, atau kitabul buyu, jual beli, kitabul mawari, faraid, warisan, kitab al-jinayat wal-hudud, lebih-lebih dalam kitab yang lain. Wong membahas kitabul sholat, bahkan sifat sholatnya pun tidak benar. Ya. Apalagi dalam bab yang lain. Bagaimana dia akan ditanya dalam bab wakaf? Bagaimana dia akan ditanya dalam bab jual beli, riba dengan jenis-jenisnya? Bagaimana dia akan ditanya tentang kitab as-sayd, perburuan, at'imah, hewan-hewan halal haram, dan berbagai macamnya. Sementara sholatnya tidak benar. Bagaimana kami mengambil ilmu hadis darinya? Ini diantara mereka. Ibrahim An-Nakhai, Abu Aliyah, bersesuaian. Lihat bagaimana mereka selektif dalam mengambil ilmu agama. Baik. dan banyak lagi selain mereka berdua, kalau mau kita jabarkan banyak sekali, ya. Dan mereka praktekannya tidak lain kecuali mengambil dari tuntunan Rasul alaihissalatu wassalam. Dan di antara mereka berdua, Abu Aliyah dan Ibrahim An-Nakhai, Muhammad bin Sirin, ya, seorang tabi'in juga, dulu menyebutkan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ya, ucapannya sangat masyhur sampai dibukukan oleh sebagian ulama mutaakhirin, ya, ucapannya yang sangat masyhur, ya, yang potongannya disebut inna hadzal ilm din fanzuru aman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama dan ambil maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Dan bukan berarti kita mencari seseorang yang sempurna, tidak mungkin, ya. Manusia itu bukan malaikat. Akan tapi lihat, ya, salatnya benar, akidahnya benar, ajarannya benar, ya. Bukan mengajarkan sesuatu yang bid'ah, menyimpang, ya. Dan lebih daripada itu, gurunya siapa, dia berguru kemana, pelajarannya kitab-kitab apa misalnya, ya. Lebih bagaimana diharapkan misalnya seorang mempelajari Islam S1, S2, S3 sampai lulus doktornya di Jerman, belajar Islam sebagainya di Den Haag, Belanda, atau S1-nya mungkin di sini, kemudian S2 mengambil bukan di negeri Islam, bukan di Madinah, bukan di Mekah, atau di Yaman, atau mungkin di negeri Islam mungkin, namun perginya ke, ya, di negeri-negeri Eropa, ya, di Swedia, ya, belajar Islam, demikian di Inggris, di sana demikian, dan seterusnya. Dan lihat siapa gurunya, universitasnya apa, dan seterusnya. Karena apa yang didengar, dilihat, ya, dipelajari seseorang, itu yang akan mempengaruhi apa yang dia sampaikan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan, sangat berpengaruh dari apa yang dia ambil, dia pelajari selama ini. Apa yang dia pelajari selama ini, apa yang dia dengar, yang dia tiba ilmu. Dari Ibn Sirin juga pernah berkata, kunna la nas'alu anil isnad, kami dulu tidak pernah bertanya tentang sanad di awal-awal Islam. Kami dengar sahabat ataupun tabi'in, murid sahabat, ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kami pegang, kami terima. Falamma jaa'a waqtul fitnah, ketika datang masa-masa fitnah, ya, ada orang tidak semuanya amanah atau tidak semuanya benar dalam menyampaikan Rasul mengajarkan begini dan begitu. Qulna, kami pun katakan kepadanya, sammu lana rijalakum, berikan nama-nama perawi kalian siapa, engkau dengar dari siapa, ya. Sami'tu min fulan, saya dengar dari fulan, ya. Mungkin sami'tu min abi, saya dengar dari bapakku, datangi kalau ada bapak. Mereka bapaknya dengar dari siapa, kalau masih hidup, datangi. An fulan, dari fulan, datangi. Terkadang sebagian mereka jeripayah di zaman dahulu luar biasa, sampai sebagian mereka sahabat Jabir bin Abdillah mencari ke sahabat yang lain untuk mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu bulan perjalanan beliau lakukan. Lebih-lebih di zaman kemudian demikian pula setelahnya. Engkau dengar dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dan dengan itu mereka pun memilah-milih. Perawi ini siapa? Dikenal tidak? Lahir di mana? Ya. Bagaimana orangnya? Sehingga terbongkar sebagiannya kadzab, pendusta. Sebagainya bahkan wabda, pemalsu hadis. Sebagainya dajjal, minat dajjalilah. Ya, itu apa yang disebut dengan pembohong besar. Dan sebagainya saduq, jujur. Rubbama yahim, apaan tetapi terkadang keliru. Ya, masih diterima, namun tidak sekuat derajat hadis sahih. Bukan sekuat perawi yang sikoh. Namun ini saduq, jujur, benar. Namun terkadang salah. Ada lagi yang fulan abid ahli ibadah, namun sayyul hifadz, jelek hafalannya, buruk hafalannya. Mereka lihat dalam alal yang semacam ini dulu, apalagi ketika menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Dan sebagian mereka membaca dari kitabnya, dan sebagian mereka dari hafalan, ala kulin mereka perhatikan halal ini. Begitu pula kata Ibnu Sirin selanjutnya mengatakan, in kana min ahli sunnah akadna anhu, kalau dia dari ahli sunnah kami ambil ilmu darinya, wa in kana min ahli bidah tarakna hadithahu, dan jika dia dari ahli bidah kami tinggalkan hadisnya, kata Ibnu Sirin. Sehingga itu bukan perkara yang keliru, salah, dan apa yang disebutkan ya, berlebih. Justru itu kehati-hatian dalam perkara agama. Sebagian mereka mengatakan, perhatikan ilmu agama kalian, fa innahu hiya lahmuh, karena itulah dagingmu, ya, darah dagingmu, hati-hati. Ya, salah mengambil maka akan salah fatal pula. Dan demikian pula penting mempelajari kitab-kitab para ulama, hadis-hadis para ulama, syuruhat, syarah keterangan para ulama. Dan ini lebih meminimalisir ya, kita dari ketergelinciran. Meskipun namanya manusia, kadang tergelincir dan salah, namun itu meminimalisir. Kita membaca kitab-kitab para ulama ya, dan mengikuti bimbingan mereka dibandingkan seorang berkata dari ide dan pendapatnya sendiri. Menurut saya, maka ini riskan. Dan di sana banyak ketentuan tentang permasalahan mengambil ilmu ini. Dan di sana ada kitab khusus membahas tentang masalah ini, mensyarah ucapan Ibnu Sirin tadi, inna hadzal imdin fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Bisa dibaca di kitab tersebut, syarah qaul Ibnu Sirin, judulnya kitab syarah qaul Ibnu Sirin inna hadzal imdin, syarah penjelasan keterangan ucapan Ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kemudian di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad Dasmul tentang jenis-jenisnya. Allah musta'an. Ini nasallallahu taufik. Kemudian disebutkan, dan ini syahidnya adalah ya, mereka dulu memperhatikan, menjadikan tolak ukur seberapa seseorang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ajaran Rasul, baik dalam sholat, dalam ajarannya, dalam berpakaiannya. Mereka jadikan tolak ukur dalam mereka mengambil ilmu. Ini menunjukkan apa? Pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi wasallam. Ya. Dan begitu pula penting untuk kita ingatkan, tadi yang pertama disebutkan oleh Syekh tentang permasalahan hidayah. Ya, penting sekali. Dan bagaimana seorang mukmin semestinya bertujuan dia mencari mendapatkan hidayah selain doa dan kemudian usaha setelahnya. Karena hidayah itu berkaitan dengan yaitu kebahagiaannya kelak. Ya. Ya. Oleh karena itu sampai-sampai pentingnya al-haq kebenaran ini. Sampai-sampai kehormatan seorang muslim yang aslinya dijaga, aslinya dihormati hukum asalnya, namun ketika ada penyimpangan dan mendakwakan, menyuarakan kebatilan, menyelisih dan menyimpang dari kebenaran, dan kemudian dinasihati atau dan berbagai macamnya, jalan terakhir tidak mempan, maka mau tidak mau harus disebut hati-hati dari fulan. Dan itu bisa atau biar di kitab-kitab para ulama dari Muqaddimah Sahih Muslim penuh tentang perkara seperti ini. Makanya Imam Muslim menyebutkan syarah mengkritik seseorang dalam rangka menjaga agama itu termasuk syariat dan bukan termasuk ghibah. Maka di situ sebagaimana, dan ini bukan pembahasannya, laisa dzammu bighibatin fi sittatin, bukan termasuk ghibah 6 perkara ya. Salah satunya wa muhadziri, dalam rangka memberi peringatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya al-haq, betapa pentingnya menjaga ajaran Rasul alaihi wasallam, sekalipun kehormatan seorang muslim hukum asalnya dijaga. Namun ketika dikhawatirkan kemudian orang atau umat terpengaruh, kemudian meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan siratul mustaqim karena orang tadi, maka apa boleh buat, harus disebut hati-hati dari fulan. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabat dan para ulama setelahnya. Bentuknya macam-macam. Ya, hal ini. Rasulullah SAW pernah memperingatkan bentuknya umum. Ya. Sifat tertentu, hati-hati dari ini dan itu tanpa disebut nama dan kelompoknya. Terkadang Rasul pernah menyebut kelompok tertentu. Ya. Dan terkadang Rasulullah SAW pernah menyebut orang tertentu. Apakah itu berkaitan dengan banyak contohnya? Ya. Rasulullah SAW pernah mencontohkan, atau kita ambil contoh, Rasul tidak membuka pintu, ada orang ngetuk-ngetuk, dan Rasul tahu siapa orangnya. Assalamualaikum. Dan sebelum membuka pintu, Rasul bilang kepada istrinya, bi'sa akhul asyirah, bi'sa akhul asyirah, bi'sa akhul asyirah. Sejelek-jelek teman bergaul, sejelek-jelek teman bergaul, sejelek-jelek teman bergaul ini. Beliau memperingatkan keluarganya, istrinya, hati-hati dari orang ini. Orang ini sejelek-jelek orang bergaul, teman bergaul. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membukakan pintunya. Kemudian bicara dan seterusnya. Ya. Keluarganya heran. Kemudian, ya Rasulullah, Anda tadi mengatakan tentang orang tadi demikian dan demikian, namun Anda membukakannya dan seterusnya. Ya. Dan Rasul mengatakan, inna syarran nasi manzilatan indallah, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek kedudukan seseorang di sisi Allah, yaitu seseorang yang orang lain bersikap baik kepadanya karena khawatir kejahatannya. Kalau dia enggak kita sikapi baik, lebih parah dia akan mengganggu kita. Ya sudah, dan demikian. Ini satu jenis. Tapi ada jenis yang lain. Rasulullah SAW tidak kemudian menyikapi baik kepadanya, bersikap tegas kepadanya. Satu ketika Zulkuwaisirah, sebagian ulama mengatakan, yaitu banyak para ulama mengatakan dia munafikin, Rasul munafikin Zulkuwaisirah. Ketika mengkritik pembagian ghanimah Rasulullah SAW, demi Allah pembagian ini, pembagian ghanimah ini tidak ikhlas menghadapkan wajah Allah. Iqdil ya Muhammad, berbuat adil engkau ya Muhammad. Dia lancang berkata seperti tadi. Sampai Umar minta izin, izinkan aku membunuhnya, menggalahnya ya Rasulullah. Rasul mengatakan, tidak, biarkan dia. Rasul mengkhawatirkan nanti fitnah lebih besar. Namun Rasul mengatakan, saya khruju min bi'di hadha, akan keluar dari tulang sulbi orang ini anak keturunan. Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu tarafiyahu. Bagus bacaan-bacaan Qur'annya, luar biasa, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Rasul memperingatkan dari orang ini untuk sebagai apa? Nasihat bagi umat. Dan banyak contoh lagi, kalau mau kita sebut banyak sekali, tentunya kita lanjutkan pada, dan ini telah dipegang oleh para sahabat, para ulama yang setelahnya, dalam rangka menjaga al-haq, menjaga akidah umat. Ketika memang harus disebut, maka dalam rangka memberi peringatan. Allah Ta'ala alam syur. Kembali kita lanjutkan, lebih-lebih dalam hal permasalahan ilmu, maka para ulama selektif dalam perkara tersebut. Dan ini semestinya perkara yang seorang lebih hati-hati dibandingkan dengan perkara dunianya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Rajab dan para ulama rahimah ta'ala yang lainnya. Ketika dalam perkara dunia pun kita selektif memilih bengkel mana yang akan kita percaya membongkar mesin kendaraan kita, ya. Ketika kita selektif memilih dokter mana atau bidan mana yang akan menangani kita atau istri kita dalam permasalahan medis, dan begitu pula masalah bangunan, masalah pedagang mana yang jujur, pebisnis mana yang bisa kita ajak kerjasama, selektif. Lalu bagaimana dengan perkara akhirat kita, agama? Maka tidaklah seorang kemudian berfetis, berserban kemudian selesai. Maka demikian para ulama dulu memperhatikan perkara-perkara ini. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga begitu. Beliau bahkan sampai mengatakan, la takhtarra bi rajulin yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma'. Ya. Jangan kalian terpercaya dengan seseorang yang bahkan pun kalau dia bisa terbang di udara, dia bisa berjalan di atas air, jangan kalian langsung terpercaya dengannya. Langsung mengatakan ini wali, ya, ini karamah. Memang betul Ahlussunnah tidak mengingkari karamah aulia wali. Namun jangan disangka sebuah keajaiban atau kehebatan itu semata-mata itu semua adalah karamah. Pesulap terkadang pakai atau yang lain dengan jin, dukun, sihir, bisa. Maka Imam Syafi'i berpesan, sampai kalian perhatikan amalannya seberapa mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan di sana banyak keajaiban di masa sahabat. Ya. Ada sebagian mereka yang mendapatkan ini dan itu banyak. Ya. Namun lihat amalannya, bagaimana seorang dianggap sakti dan ini karamah, sementara terlihat sholat di masjid pun tidak pernah. Padahal Rasulullah SAW, ya, sholat di masjid, terus ketika sakit beliau minta Abu Bakar mengimami, dan begitu pula yang seterusnya, ya. Dan begitu hal-hal yang lainnya. Maka ini pesan Imam Syafi'i, jangan seorang langsung terpedaya melihat hal-hal semacam tadi sebagian, namun perhatikan sejauh mana amalannya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ini sekian banyak a'immah, Abu Aliyah, Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim Muhammad bin Sirin, Abdullah bin Mubarak, Al-Imam Muslim Ibn Hajjad, An-Naisaburi, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Banyak para ulama demikian ini. Kemudian, wafir risalah Al-Qushairiyah, An-Zinnun Al-Misri, dalam risalah Al-Qushairiyah, dinukilkan dari Zinnun Al-Misri, annahu qal, dia berkata, min alamatil muhibbi lillahi azza wa jal mutaba'atu habibillahi sallallahu alaihi wasallam fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Termasuk diantara tanda seorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia mengikuti kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, perbuatannya, perintah-perintah dan sunnah-sunnahnya. Semakin dekat dengan ajaran Rasul, semakin perhatian dan berpegang teguh dengan ajaran Rasul, semakin mengamalkan dan mendakwakan atau membela sunnah Rasulullah SAW, mencocoki, maka semakin besar potensi ataupun tanda-tandanya untuk dia benar dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahada hakun makhud min kitabillahi ta'ala. Dan ini adalah suatu hak yang diambil dari suatu kebenaran. Hadza haq, ini adalah suatu kebenaran. Ini yang benar apa yang dikatakan Ibnu Misri, sebagaimana dinukil dalam kitab Risalah Qushairiyah. Dan ini diambil dari dalil kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah maksudnya. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Karena di sini kul, katakanlah. Kata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku." Rasul diperintahkan mengatakan kepada mereka. Yang mereka mengatakan, "Nahnu ahibba'ullah, nahnu abna'ullah wa ahibba'u." Kami adalah anak-anaknya Allah dan kecintaannya. Kata ahlul kitab. Dan sebagian mereka yang lain menyatakan, "Kami dicintai oleh Allah, kami pun mencintai Allah." Dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mendakwai mereka. In kuntum, kul, katakan hai Muhammad kepada mereka. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian oleh para ulama. Ayatul imtihan. Seberapa seorang mengaku cinta kepada Allah, dilihat seberapa dekat dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Bukan dengan pengakuan. Ya. Bukan semata dengan pengakuan, namun dilihat seberapa mencocoki meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Imam Hasan bin Abi Hasan al-Basri, seorang tabi'in mulia radhiyallahu rahimahullahu taala, murid sejumlah sahabat, ya. Fakana alamatu hubbihim iyyahu ittiba'u sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah seberapa mereka meneladani sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Semakin mendekati sunnah Rasul, insyaallah semakin besar kecintaan mereka kepada Allah. Tanda itu suatu tanda. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi. Al-Imam Ibnu Abi Hatim mengeluarkan hadis, sebuah riwayat dalam tafsirnya, kitab tafsirnya. Dan begitu pula juga semisal ini, semana dengan ini, Al-Imam At-Tabari juga dalam tafsirnya, dan Al-Lalikai, Al-Lalikai, ya. Ulang dalam kitab apa, setahu saya mungkin Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, beliau punya kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, Al-Lalikai. Mereka meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat Abu Darda, An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala fattabi'uhu, maka ikutilah Nabi, ikuti dia, alal birri wa taqwa, dalam semua amalan kebaikan dan takwa, semua amal kebaikan dan takwa, albir wa taqwa wa tawadhu wa dhillatun nafs, dalam tawadhu dan rendah hati, ikuti Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Dan tadi sebagaimana ayat, jangan lupa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati Nabi, kalian akan dapatkan hidayah tadi, hidayah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, hidayah minta, ihdinas siratal mustaqim, Allah janjikan akan diberi, in tuti'uhu, kalau kalian mentaatinya, tahtadu, kalian akan dapat hidayah tadi. Demikian pula Allah perintahkan wattabi'uhu la'allakum tahtadu, dan ikuti dia, teladani Nabi alaihi salatu wasallam, ittiba'lah kalian kepadanya, kalian akan dapat hidayah tadi. Walaqad kana lil ulama ar-rabbaniyin 'ala marr al-usur yadun zahiratun fil hasi 'ala al-amal bis sunnah wa bima'naha al-asli irsyadan wa ta'liman wa ta'lifan. Sungguh para ulama rabbani terdahulu sepanjang masa, dari masa ke masa, mereka memiliki yadun zahirah, tangan yang nyata, yakni usaha nyata, nampak gamblang dalam, yaitu bagaimana mereka mendorong, menghasung umat halal amali bis sunnah, untuk mau mengamalkan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Bimana la asil, asli, dengan maknanya yang asli. Ya, karena disebut sunnah, ait tariqah, tariqah tu Rasul, jalan. Semua yang dinukil diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irsyadan, baik dalam bimbingan mereka, wa ta'liman, pengajaran mereka, wa ta'liman ataupun karya-karya tulis mereka. Wa bi fadlillah, summa bi fadli hadhihi al-juhud al-mabdulah, dan dengan keutamaan dari Allah, kemudian dengan keutamaan usaha yang telah dikerahkan mereka tadi. Ingat dengan kata-kata summa. Ini pelajaran dari beliau. Ini pentingnya kita mempelajari, membahas, ya, tulisan para ulama. Ya, karena tidak boleh mengatakan alhamdulillah karena sebab Allah dan karena fulan, ini tidak boleh. Ya, tapi harus summa. Alhamdulillah biiznillah summa. Kemudian setelah itu dengan sebab ini dan itu, ya. Maka beliau katakan ini, dan para gelasnya beliau katakan insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang, besok tentang fikih salat Selasa, ataupun manhaj akidah dan manhaj kita lanjutkan di pekan yang akan datang hari Senin. Insyaallah taala, bagaimana peran para ulama dalam hal ini, menghasung untuk memperhatikan ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, dengannya itu menjadi solusi sekian banyak permasalahan, kelemahan umat, diri maupun masyarakat. Allah taala alam shawab. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.